Doa ketika bepergian aman tu billahi itas hom tu billahi tawakkal tu ala wahi wala haula wala quwata illa billah. Artinya aku beriman kepada Allah, berlindung kepadanya dan berserah diri kepadanya. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah.